Saddad bin Aus radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sayyidul istighfar, sayyid istighfar, pemimpin yang paling afdalnya, yang paling terdepannya dari istighfar, ayyakulal abdu, seorang hamba mengucapkan Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tiada ilah sesembahan yang hak untuk disembah kecuali engkau, khalaqtani, engkau lah yang telah menciptakanku, wa ana abduka, aku adalah hambamu, wa ana ala ahdika, dan aku di atas perjanjian, yakni untuk taat, mentaati engkau, wa wa'dika, dan menepati janjimu, mas tata'tu, semampu yang aku mampu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya, aku mengakui, aku menetapkan untukmu bi ni'matika 'alayya, dari nikmat-nikmat yang engkau berikan, yang engkau anugerahkan kepadaku. Wa abu'u bi dhanbi, dan aku mengakui akan dosaku. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu, maka sesungguhnya la yaghfiru dzunuba illa anta, tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, dan kesempurnaan hadis ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalaha minan nahari mukinan biha famata min yaumihi qabla ayyumsiya fahuwa min ahlil jannah, barang siapa yang mengucapkannya di siang hari mukinan, dalam keadaan dia yakin terhadap kalimat-kalimat tersebut, famata min yaumihi, lalu kemudian dia meninggal pada hari tersebut, qabla ayyumsiya, sebelum masuk waktu sore, maka dia min ahlil jannah, termasuk dari penduduk jannah. Wa man qalaha minal lail wa huwa muqinun biha famata qabla ayyusbiha fa huwa min ahlil jannah, dan barang siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat tersebut minal lail, di waktu malam, wa huwa muqinun, dalam keadaan dia yakin biha, dengan kalimat-kalimat tersebut, famata, lalu kemudian dia meninggal, qabla yusbiha, sebelum masuk waktu pagi, fahuwa min ahlil jannah, maka sungguh dia termasuk penduduk jannah. Ini merupakan hadis yang agung, ya, di mana Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan istighfar, sayyidul istighfar, istighfar yang paling afdol, ya, menunjukkan di sana ada lafaz-lafaz istighfar yang lain, ya, seperti seorang mengatakan astaghfirullah, Allahumma gfirli. Nah, akan tapi yang paling utama, yang paling afdol adalah ini, ya, seorang mengatakan apa yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Faedah dari hadis ini yang bisa kita petik, diantaranya terdapat fadilah, keutamaan hadis sighah, model atau bentuk kalimat-kalimat yang tertata, ya, minal istighfar, dari seseorang mengucapkan istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini ya, kita bisa mendapati dalam kalimat sayyidul istighfar. Nah, menunjukkan afdalnya ya istighfar yang disebutkan, yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Yang ringkas untuk kita menghafalnya dan mudah fa insyaallah untuk kita menghafalnya. Ya, karena keutamaan yang besar yang ada pada istighfar yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasalam ini. Nah, maka sepantasnya bagi kita ya untuk menghafal dan juga mengamalkannya di pagi dan sore hari ya untuk kita membacanya. Faedah yang lain, bahasanya sigah bentuk-bentuk istighfar ya. Jadi kalimat-kalimat yang tertata yang bermakna istighfar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ini takhtalif, bermacam-macam, bertingkat-tingkat. Fa ba'duha asyrafu min ba'din, sebagiannya lebih mulia, lebih afdal dari yang lainnya. Ini disebutkan Ibnu Saimin rahimallahu taala dalam syarah di sini. Naam. Karena kalau seandainya ya istighfar permintaan ampun dengan lafaz-lafaz yang ada itu sama, maka Rasul alaihi salatu wasalam tidak menyebut di sini sayyid. Nah, sayyidul istighfar. Sehingga ya dari sini kita mengetahui bahasanya lafaz-lafaz istighfar yang ada itu bertingkat dan yang paling afdalnya adalah istighfar yang demikian ini. Faedah yang berikutnya, di sini terdapat penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasalam akan kedudukan istighfar dalam bentuk ini. Ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhirih. Naam. Karena ya sekali lagi disebutkan di situ sayyidul istighfar. Sehingga kalau kita lihat dalam istighfar tersebut tadadaman, terkandung, terkumpul padanya asyan kasira, perkara-perkara yang banyak sekali, perkara-perkara yang banyak sekali, mengakui rububi Allah, uluhiya Allah, juga pengakuan seorang hamba akan lemahnya dirinya. Tayyib. Banyak sekali terkumpul pada lafaz-lafaz yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam ini. Faedah yang berikutnya, di sini terdapat faedah al-i'tiraf bi rububiyatillah. Pengakuan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika seorang mengatakan Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabb. Yang namanya Rabb, rububiyah, yakni mengatur, yang menciptakan, memberi rezeki, ila akhirih, dari mana-mana, rububiyah. Faedah yang berikutnya, juga pada di sini, memberikan faedah bahasanya, siwa Allahumma, Allahumma, ini afdal dari ucapan, ya Allah. Allahumma ini lebih afdal dari ya kata ya Allah. Nah, ini yang disebutkan Ibnu Saimin rahimahullah. Sebagaimana kita ketahui kalau seorang yang melakukan haji di sana ketika bertalbiyah mengucapkan labbaik Allahumma labbaik. Nah, di sini beliau menyinggung ada lafaz yang bentuk dikatakan bid'iyah. Seorang mengatakan Allahumma gfirli ya Allah. Allahumma rzuqni ya Allah. Allahumma arhamni ya Allah. Ditambah demikian kata beliau, hadhi siyak bid'iyah. Ini merupakan bentuk, ya, bentuk dari lafad-lafad yang bid'ah. Ya. Karena lam tarid tidaklah datang ani Nabi alaihi salatu wasalam, dari Nabi sallallahu alaihi wasalam demikian. Nah, yang ada ya langsung Allahumma firli, Allahumma rzuqni, Allahumma rahamni, demikian. Baik. Ini faedah-faedah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Fa insyaallah masih ada yang tersisa dari faedah yang banyak dari hadis ini, kita akan kembali mempelajari fa insyaallah di pertemuan berikutnya biidznillah subhanahu wa taala. Ya, semoga kita mampu mengamalkan ya, sayyidul istighfar, ya, sayyid istighfar ini. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.